Syekh lan sedaya Habib ingkang kawula hormati, kawula ta'zimi, pianten gubernur terpilih dereng dilantik Pak Ganjar. Ngi kula niku ngaos teng Dieng. Kula niku lagi petuk, kula niku dituduh pendukungnya Pak Ganjar. Estu, sampean Gus bayar pinten karo Pak Ganjar? Kak aku gak dibayar. Soalnya kula ngaji ngeten niki. Lah iya, usai mutan ngeten niki nandura bibit ngoten tukul. Nandura bibit nggih mboten tukul. Terus mulih dolanan HP ya rusak. Meng don mau. Pun mriki mawon sedaya matos ganjaran. Kula ngoten niki. Lha kok iso. Kula rampung ngaos niku masyaallah. Gus dibayar pinten kali Pak Ganjar? Lho kula niku mboten kok dibayar mboten. Wong kula niku mek guyon tok. Ning kok dadi Pak Ganjar? Dongakno ngake. Ning niki Pak Ganjar insyaallah. Tugas njenengane abot. Nggih, abot. Momong tiyang kathah. Momong wong akeh. Panjenengan mboten momong wong NU tok. Panjenengan momong wong Muhammadiyah. Panjenengan momong wong MTA. Panjenengan momong wong LDII. Panjenengan momong wong Nasrani. Panjenengan momong wong Syiah, wong ahli sunnah wal jamaah, wong mboten salat, wong selawatan, wong jadilan, momong Gunung Kemukus, momong Delepeh, tugas panjenengan momong. Wong NU diparingi kitabe wong Muhammadiyah mutah. Wong Muhammadiyah diparingi kitabe wong NU go bendu. Yang MTA diparingi kitabe wong NU mencak-mencak, mukok-mukok. Napa malih wong NU diparingi kitabe tiyang MTA. Mboten enten, daya gadah beneri piyambak-piyambak. Lah njenengan niku momong wong kathah. Tapi alhamdulillah negeri ini dibarokai satu payung bersama. Sing sedaya purun, MTA insyaallah purun, Nahdlatul Ulama purun, tiang Hindu purun, tiang Buddha purun, tiang Islam purun, sedaya di bawah naungan Pancasila. Ini yang kita miliki. Mila tugas panjenengan abot, soale sakniki pun kathah sing otak-atik Pancasila. Kula secara pribadi tiang utik-utik Quran monggo wong duwe dalil dhewe-dhewe. Tiang utik-utik hadis gadah dalil dhewe-dhewe, tapi hari ini ojo otak-atik Pancasila. Dan bagi kami Nahdlatul Ulama, Pancasila bukan keputusan manusia, Pancasila adalah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik untuk negeri ini. Waktu Ajeng memutuskan Pancasila, kabeh pengin dasar negara ini corone piyambak-piyambak. Bung Karno sampai mumet. Kenapa? Karena bagi Bung Karno waktu itu pidato, inilah perasan terakhir pikiran saya tentang negeri ini. Dulu kami mengenal istilah hamba dan budak. Dulu kami mengenal istilah kawulo dan gusti. Dulu kami mengenal istilah patik dan hamba, raja dan hamba. Tapi demi negeri ini, semua itu kita hilangkan karena kami sejajar dalam demokrasi, maka kami semua menggunakan bahasa baru yang namanya bahasa rakyat. Rakyat adalah bentuk dari persekutuan antara raja dan masyarakat yang saling bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, yang dipimpin oleh khidmat dalam satu bentuk kebijaksanaan yang dimusyawaratkan lewat perwakilan. Itu pidato Bung Karno. Tapi masih ngeyel, ada yang pengen sisi ini Bung Karno mempersilahkan. Silahkan, rapatkan kaum muslimin apa yang kurang dari Pancasila. Hasilnya semua terjadi khilafiyah. Khilafiyahnya apa? Semua menganggap bahwa ketuhanan yang Maha Esa bukan asas Islam karena tidak menyebut Qul huwallahu ahad. Tapi bagi yang lain, bungkus bisa menggunakan bahasa Indonesia, tapi isi menggunakan aturan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rapat tidak kunjung selesai, maka Bung Karno memberikan saran kepada anggota BPUPKI dan BPKI. Nang Indonesia onong ulama yang al-alim al-alamah. Kenapa kalian tidak minta pertimbangan kepada ulama tersebut? Ulama yang mendapatkan gelar Hadrotus Syekh satu-satunya waktu itu adalah Kiai Hasyim As'ari. Gelar Al-Faqih waktu itu mensyaratkan seorang hafal 2000 hadis sahih. Al-Alim mensyaratkan hafal rubu'ul Quran. Seperempat Quran hafal. Al-Alamah hafal Quran. Asyekh apal soheh Bukhari Muslim. Tapi ini empun muni hadrotus syekh sarate apal kutubus sittah. Soheh Bukhari, soheh Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Itu baru mendapatkan gelar hadrotus syekh. Dan waktu itu satu-satunya ulama di sini, selain ada ulama perempuan yang namanya Fatimah Al-Falimbani, orang kedua yang mendapatkan gelar hadrotus syekh setelah hadrotas syekhah adalah Kiai Hasyim As'ari yang merupakan pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Maka semua sepakat sebagai ketua Masyumi waktu itu, Muhammadiyah bersatu dalam Masyumi, Nahdlatul Ulama bersatu dalam Masyumi, semuanya datang menyatakan baiklah. Karena waktu itu yang paling muda adalah Kiai Wahid Hasyim putranya, silakan Kiai Wahid datang ke Jombang untuk minta pertimbangan kepada Kiai Hasyim. Kiai Hasyim pulang, Kiai Wahid pulang. Bah, Pak, konco-konco niki pengin Pancasila cocok kali Islam. Bung Karno sudah memberikan ruang, monggo rapato dhewe sing Islam ya apa cocoke Pancasila sesuai dengan Islam. Hasilnya konco-konco Islam niku nambahi ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tapi dadine geger ingkang saking Indonesia Barat Batak boten purun, ingkang saking Indonesia boten purun, niki ajeng pecah malih. Napa jawabane Kiai Hasyim As'ari? Sik nak, aku tak poso telung dino, tak ngatamno Quran, aku tak maca Fatihah ping 350.000, saben sak Fatihah tak balenane ping 350.000. Aku tak jaluk petunjuk nang Gusti Allah. Rampung Kiai Hasyim As'ari melakukan sholat hajat 2 rakaat. Rakaat pertama maos surat At-Taubah ping 41, rakaat kedua maos surat Kahfi ping 41. Hasile napa? Nak, keputusan istikharahku buseken 7 kata dalam piagam Jakarta itu, sebab itu akan menyebabkan perpecahan. Kemerdekaan adalah kemaslahatan yang didukung oleh ribuan nyawa para syuhada, dan perpecahan akan mengembalikan bangsa ini pada jurang kesengsaraan yang tidak ada ujungnya. Mula buseken eling kaidah fikih, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Dan semenjak itu Nahdlatul Ulama dan seluruh kaum muslimin tumplek-plek bulat mendukung keputusan Kiai Hasyim As'ari bahwa Pancasila sudah betul secara syar'i. Mula sampai dinten niki mboten tahu krungu wong NU kok utek-utek Pancasila niku, mboten ngerti, mboten tahu krungu. Sakniki enek wong 4, enek wong 5 anti Pancasila, wong 3, wong 4, wong 5. Napa malih sakniki niki kata macem-macem. Pancasila sing wis mapan dibongkar, tahlilan sing wis mapan dibongkar dengan alasan ayo balik kaya zaman Kanjeng Nabi. Kula nggih purun balik zaman Kanjeng Nabi, purun sedaya Habib Syekh Duriyai Rasulullah niki purun balik teng Rasulullah. Sedaya pengin balik teng Rasulullah. Tapi insya Allah sedaya niki pun balik teng zaman Rasulullah. balike lewat pundi? Lewat ulama, ulama, ulama, ulama, aulia munggah dugi Rasulullah. Sing mewarisi kula salate cocok kali salate Rasulullah. Allahu Akbar. Cocok. La haula wala quwata illa billah. Cocok. Lek ana wong ngarani zaman Rasulullah ora ana wong tahlilan. Cocok. Zaman Rasulullah ora ana wong zikir banter. Cocok. Leres niku. Leres nek zaman Kanjeng Nabi wong zikir niku meneng ngeten niku. Wong selawatan kaya Habib Syekh ngeten mboten enten. Cocok. Mboten salah. Para sahabat niku meneng ngeten niki masyaallah. Munggah ngriku. Napa sebabe? Cukup meneng atine pun buka teng Gusti Allah. Salat Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hapu. Niki dewe manteng teng Gusti Allah. Basyirae buka, dibuka kali Rasulullah kanti mahabbah, kanti selawat. Tapi begitu zaman Rasulullah mboten enten. Sampean teng ngriki menyek zikir niru sahabat aja dhuwur-dhuwur ngukur awak sampean zikira meneng ngene turu zikira meneng ngene lho turu insyaallah sampean ngene para sahabat bare teko pasar deg-deg-deg-deg Allahu Akbar alhamdulillah pasare ilang sing enten basyirae ngedep Gusti Allah, lah sampean king pasar edek-edek langsung Allahu Akbar waduh nyang-nyangan ini kurang 200 ajak keduwuren ngukur awak madakno nang para sahabat. Para sahabat niku tui pedang ngeten niki. La haula wala quwata illa billah niku obah mawon mboten sampean. La haulane padha. La haula wala quwata illa billah tapi ening kresek ngono mencolot. Ajak kemenye, ajak tafa'ul, ajak kemenen, ajak duur-duur. Sampean krungu maca Quran, zaman para sahabat niku, saking lembute atine krungu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Trimo wong atine wis lembut, wis buka, kanti dibuka kali Rasulullah. Kali kenal hakikate Kanjeng Nabi buka. Sampean krungu maca Quran ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cangkeme rusak ibu ngotak. Cak melek aja dhuwur-dhuwur. Zaman Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad. Shalli ala Muhammad. Niku manteng teng ati. Saiki sampean Allahumma shalli ala Muhammad. Shalli ala Muhammad. Apa iku? Mula sedaya butuh kangge sing adoh-adoh ngeten iki. Butuh madhab-madhab. Butuh manhaj-manhaj zaman Kanjeng Nabi kan mboten butuh wong apal Quran. Begitu Kanjeng Nabi mboten nenten butuh penghubung jenengane tulisan sing mboten Arab dikei tulisan Arab mboten iso maca. Mula sing mboten Arab akhirnya dijembatani tahun 75 Hijriah Quran diparingi titik-titik kali Abul Aswad At-Tuali. Bareng ngoten niku disebar malih dijembatani malih kali Harokat tahun 150 Hijriah Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahi dinambahi titik-titik disebarke malih butuh jembatan napa ilmu carane maca Al-Qur'an mula 250 Hijriah Abu Ubay Qasim bin Salam nulis kitab At-Tajwid fi Qiraatil Qur'an. Hadis dikira butuh, gak butuh zaman Kanjeng Nabi wong karek nyuntuh tapi 300 tahun berikutnya rumangsa butuh hadis. Umar bin Abdul Aziz anger wong dikelumpukno. Ayo ngelumpuk-ngelumpuk. Sampeyan krungu apa? Aku mbiyen krungu Kanjeng Nabi ngene-ngene ngongkon ngene. Oh ya ya wis. Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada. Nang sampeyan, aku krungu Kanjeng Nabi iki nahan ngene iki ra oleh nyegah ngene. Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang kada. Nang sampeyan, aku di waktu iku karo Kanjeng Nabi nglakoni ngene ngene ngene kunna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naf'alu kada. Lah sampean aku mek weru tok roa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu kada. Lah sampean aku mek krungu tok sami tu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tambah dawa tawa penghubung aja keduwuren aja kemenye. Aja kemenyek, Gusti Allah pancen parek teng kula panjenengan sedaya. nek sampean sirahe ngelu, bengok teng Gusti Allah. Ya Allah, sirah kula ngelu, ya Allah, mang tambani ya Allah. Nek sakal langsung mari, alhamdulillah. Nek sakal gak mari, golek obat drek. Lenggih Pak Ganjar. Pakailah obat drek. Kula kalih Habib Syekh masyaallah pengene wau bib, cek boten telat. Ya Allah, tekano karang, tekano tawang mangu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gedruk bumi sampai ping 10 isik neng god. Oh, berarti aku butuh mobil numpak 2 jam. Aja keduren ngukur awak dhewe teng Gusti Allah. Lho ya Allah. Sampeyan turun dikit ya Allah. Ya Allah. Turu mula butuh kelase awak dhewe melok thariqah ngencepno zikir nang ati kanthi ndase diobah-obah kanthi lambe diobah-obah. Awak dhewe atine keras krungu Al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil sing dilokno duduk Qur'ane cangkeme sing maca. Mula butuh dialusno Qur'ane cek mlebu bismillahirrahmanirrahim mlebu bismillahirrahmanirrahim mlebu selawat Allahumma sholli ala Muhammad ala Muhammad ya ora mlebu nek atine sampean ning atos-atos ngene ngrasakno mula dilebokno cara Habib Syekh ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana mlebu dalikal fadlu minallah. Oh kok kok nah kula iso ning ngoten nek nyonto kaya Habib Syekh mboten saged kula gorokane mboten gorokan Arab lebokno kaya ngoten niku marhaban ya nurul aini marhaban marhaban mlebu mboten mlebu tapi nek ora iso ngono senengane dangdut lebokno nganggo cara dangdut. Ulama ahli sunnah wal jamaah ngolehi ya Rasulullah salamun alaik dereng dereng ngene iki gelak dangdut ngono sik gak iso lebokno nganggo cara Jawa. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika Anglia numpak perahu lebokno selawat niku napa mawon saged sampean lebokno iso. Lho sing penting kaya pil pahit mlebu gak iso lebokno nganggo gedang lebokno nganggo banyu aja ngukur keduren kaya zaman Rasul Rasulullah Rasulullah atine resik para sahabat atine resik basyirae buka kabeh teng Gusti Allah ning awak dhewe atine luwe atos timbangane watu aja kemenyek ngertos kemenyek maki kemlinti kadar tukang gresek ngukur awake padha karo Sayyidina Abu Bakar. Lagi iso hadis telu ngukur awak kaya Sayyidina Abu Bakar. Aja, nek ana sing ngono ya gak apa-apa. Lho ngoten lho. Selawat iku sampean lebokno nganggo cara apa iso. Tapi nek adzan aja. Adzan niku Arab ya wis Arab ngoten niku mawon. Cocok wah daerah dangdut terus ndak napa adzane sampean ketindang dangdut ya aja. Ayya ala sholat. Ayya ala sholat. Aja niku oleh. Eneng sing pantese Jawa tok ngenten. Aja ana sing cocoke Jawa tok niku cocoke ping Arab tok. Arab niku basa Arab ya wis adzan. Kenek wong Jawa sampean jawakno bubar. Gusti Allah mau gede, Allah gede. Padha kenek wong Tegal, Gusti Allah gede banget ngene iki. Aja niku aja wis ngoten. Masukkan itu. Gitu loh. Ya Allah, kehebatan para ulama. Aja lho. Ini bukan apa-apa karena kita ada setelah jauh dari Rasulullah. Nek wong Arab kangen Kanjeng Nabi buka lawang Masjid Madinah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Lah panjenengan sing 15 tahun ngantri 35 juta carane ya apa? Kumpul Habib Syekh untuk membangun kerinduan pada Rasulullah. Lho ngono lho. Wong Mekah enak zikir sekali mlebu ning Masjidil Haram padha karo 1000 rakaat muter Ka'bah ngene ae. Lah sampean adoh kaya ngene paling tidak nempel ke gambar Masjidil Haram untuk menghubungkan hati kita ke sana. Lah ben bisa kaya tawaf ya ndase tok ae sing tawaf ngene-ngene gak popo. Ini lho kehebatan kita ulama-ulama ahli sunnah wal Ya maaf, ojo kok terus kudu balik rono gak iso. Kenapa? Karena kita bukan Rasulullah. Kita bukan Sayyidina Abu Bakar. Nyonto bungkuse iso. Jenengan ajeng nyonto surah Rasulullah, surah para sahabat gampang, enteng. Gak duwe jenggot sampean tuku lenga firdos lak dawa dhewe. Nek ajeng nyonto jubahe pabrik kata, tapi sing angel nyonto hakikate Kanjeng Nabi, nyonto basyirae para sahabat. Lah supaya bungkus sing ketok Allahu Akbar basyirae gatuk tekan ati sinau ngedono cangkem nang ati. Lha niku lho mula nahdlatul ulama sak liyane gadah madhab, gadah thariqah muktabarah an-nahdiyah. Thariqah niku gunane napa? Ngedono cangkem nang ati. Muni alhamdulillah gampang, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah gampang sak fasih-fasihe saged. Tapi sampean iso ta ning sawah iwake tanggane luwih gedhe asem. Iwake tanggoku luwih gedhe. Iki rong medhun wong awak dhewe niku wong zikire cap telek mawon kakehan pola. Para sahabat niku zikire niku alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Lungguh ngadeg turu wis napa mawon niku zikir para sahabat. Lah awak dhewe zikire cap telek mawon kok kakehan pola. Apa zikir cap telek? Dandan nang pasar wapek kepecak telek. Akhirnya subhanallah. Coba nek gak kepecak telek sampean ndak muni subhanallah. Dikire cap bledek. Ana bledek cedhuar masyaallah, coba ora ono bledek ramuni sampean. Dikir cap utang. Nek utange akeh zikir, ngoten lho. Nek gak utange akeh gak zikir. Lho niki lho, mila nahdlatul ulama punya banyak cara, banyak cara, banyak cara, banyak cara. Cak menungso bungkus nan hakikate sam sambung syariat niku minangka perwujudan sing iso delok tapi hakikate Kanjeng Nabi Muhammad minangka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kula panjenengan sedaya kudu mlebet teng hakikate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan ra bakal ngerti hakikate Gusti Allah nek mboten mlebu teng hakikate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikate Kanjeng Nabi Muhammad panjenengan ora bakal iso mlebu nek ora melewati robitoh, ikatan-ikatan seperti ini. Robitoh ora bakal iso mlebu ning ati kula panjenengan sedaya nek boten enten mahabbah. Carane ngulangi mahabbah wong karanganyar yo napa ayo. Ya apa sampean? Dikon milih Kanjeng Nabi ta napa film kartun? Sampean milih film kartun. Jeng Nabi ta samurai ik, sampean milih samurai ik. Lah inilah alhamdulillah kula panjenengan sedaya dihubungkan kalian ulama-ulama melalui manhaj-manhaj untuk lebih mengerti introspeksi diri. Ojo keduren ngukur awak, ojo keduren tafaul. Kula panjenengan sedaya butuh berbagai cara untuk sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu menjadi kebebasan para ulama, menjadi kebebasan para habaib, menjadi kebebasan seluruh umat Islam. Tapi payunge jogon Pak Ganjar. Pak Ganjar jenengan jogo payunge sing jenengane Pancasila niki. Dalane panjenengan garap wong MTA ya butuh pacaran, wong NU ya butuh pacaran. Pacaran gak butuh apa, butuhi dalan. Itulah tugas Umarok sebagai apa? Menghubungkan semuanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kula panjenengan sedaya niki penghubung kepada Allah. Mungkin niku kula aturaken, mugi-mugi kula panjenengan sedaya dibuka basyirae kali Allah subhanahu wa ta'ala. Ati kula panjenengan sedaya dipanjengke mahabbah teng Rasulullah sehingga kula panjenengan sedaya saged mahabbah teng Allah subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.